Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Fa insyaallah melanjutkan pembahasannya masih pada daras al-hadi wa isrun yang ke-21. Sekarang tamrin pembinaan tamrin yang ke-8. Wa khattan wahidan. Wa khaufan wahidan, letakkan satu garis tahta mubtada'i, di bawah mubtada. Letakkan satu garis di bawah mubtada, isim yang menjadi mubtada. Wa khaufaini tahta khabari, dan dua garis di bawah khabar. Yang diletakkan dua garis di bawah khabar. Wabid awakhirahuma, dan tepatkanlah, ya, berilah harakat yang tepat pada akhir-akhir keduanya, akhir-akhir kata yang menjadi mubtada maupun yang menjadi khabar tersebut. Yang perlu diingat apa? Mubtada itu marfu', khabar ini juga marfu' dengan tanda aslinya, tanda rafa' yang asli itu dengan dhammah. Sehingga perhatikan nanti pada contoh-contoh tersebut, isim yang menjadi mubtada itu marfu' dengan tanda dhammah pada huruf akhir, dan isim yang menjadi khabar ini juga marfu' dengan tanda asli yakni dhammah pada huruf akhirnya. Contoh yang pertama, al-ma'u qalilun. Al-ma'u qalilun, air itu sedikit. Jadi mubtada khabar ini membentuk jumlah mufidah, kalimat yang sempurna. Mufidah maknanya mufidah, maknan taman, memberikan faedah, memberikan fungsi makna yang sempurna. Jadi ketika disebutkan kalimat ini sudah mencukupi untuk bisa difahami. Tidak ada sesuatu yang ditunggu-tunggu lagi. Tidak ada sesuatu yang ngambang atau yang semisalnya, tapi sudah jelas. Ya, ketika selesai diucapkan, maka jelas maksudnya. Al-ma'u qalilun. Air itu sedikit. Nah, ini sudah jelas, sudah bisa difahami. Sudah sempurna maknanya. Nah, yang semacam ini ya, disebut sebagai jumlah mufidah, dan ini termasuk jenis yang jumlah ismiyah, ya, tersusun dari mubtada dan khabar. Ya, yang menjadi mubtada pada kata al-ma'u, yakni yang ada di awal pada jumlah ismiyah, kemudian yang menjadi khabar pada kata, pada isim qalilun. Ya, secara asal ya, mubtada itu yang ada di awal, adapun khabar itu yang sesudahnya, yang menyertainya, sesudah mubtada. Ini secara asal, secara umum demikian. Al-ma'u mubtada qalilun khabar. Ya, keduanya marfu' dengan tanda dhammah pada huruf akhir. Tentunya dhammahnya disesuaikan, kalau itu tanwin ya dhammahnya dibaca tanwin ya qalilun. Tetapi kalau tidak tanwin ya dhammah tidak tanwin ya, al-ma'u. Jadi itu pembahasan yang lain ya, tentang tanwin atau tidak tanwin itu pembahasan yang lain. Yang jelas harakatnya dhammah sebagai tanda rofa. Al-ma'u qalilun. Tafadhol yang berikutnya. Langsung saja. Su'adu mumarridatun. Yeah. Su'ad seorang perawat. Iya. Yeah. Su'ad mubtada mumarridatun khabar. Iya, yeah. Su'adu mubtada mumarridatun khabar. Baik. Yeah. Berikutnya. Al-Qahwatu Baridatun. Baridatun. Baridatun. Ya. khabar mustada baridatun khabar. Ya. Al qahwatu mustada baridatun khabar. Baik. Apa? Kopi itu dingin. Ya, kopi itu dingin. Atau kopi ini dingin. Atau kopi tersebut dingin. Jadi bahasa Indonesia seperti itu ya. Okay. Berikutnya. An najmu jamilatun. An nujumu. Ya, an nujumu jamak ya. An nujumu ada wawu ya. An nujumu. An nujumu jamilatun. Ya, an nujumu jamilatun. An nujumu mubtada jamilatun khabar. Ya, an nujumu mubtada jamilatun khabar. Maknanya? Bintang-bintang itu indah. Iya. Berikutnya. Ad-dukhulu mamnu'un. Ya. Ad-dukhulu mubtada mamnu'un khabar. Ya. Ad-dukhulu mubtada mamnu'un khabar. Maknanya? Dilarang masuk. Dilarang masuk. Ini terjemah secara maknawi yang biasa digunakan dalam bahasa Indonesia ya. Kalimat ini artinya menjadi dilarang masuk. Ya, dalam bahasa Indonesia diungkapkan dengan bentuk kalimat seperti itu, dilarang masuk. Tapi dalam bahasa Arab, ya, kalimat asalnya seperti ini. Ad-dukhulu mamnu'un. Ya, ad-dukhul masuk, ya, perbuatan masuk. Ya, jadi masuk atau perbuatan masuk itu mamnu'un, dilarang. Ya, menjadi dilarang masuk. Dan nantinya yang susunan bahasa Arab semacam ini, ad-dukhulu mamnu'an, ini juga nanti boleh dibalik. Artinya khobar yang didahulukan kemudian mubtada diakhirkan menjadi mamnu'an ad-dukhulu. Ya, dalam keadaan tertentu seperti ini itu dibolehkan. Ya, mungkin di pembahasan yang lain nanti insyaallah. Tapi asalnya seperti ini. Ya. Berikutnya. Al-babu mughlaqun. Ya. Al-babu mubtada mughlaqun khabar. Ya. Al-babu mubtada mughlaqun khabar. Maknanya? Pintu itu mughlaqun terkunci, tertutup atau terkunci. Ya. Jadi mughlaqun ini bisa bermakna tertutup, bisa bermakna terkunci. Ya. Berikutnya. Hashimun mubtada zakiyun khabar. Ya, Hashimun mubtada zakiyun khabar. Ya. Maknanya? Hashim pandai. Ya, Hashim itu pandai. Ini tentang mubtada khobar dalam jumlah ismiyah. Ada yang ditanyakan dari ini? Ad-dukhul itu ismiyah. Dari dahulat ya? Ad-dukhul ya, dari sisi bentuknya ini ism, yakni bentuk masdar. Jadi kalau secara umum ya dia termasuk ism, artinya bukan fi'al, bukan harf, tapi ini ism. Kemudian ism kan ada beberapa macam bentuk, salah satunya adalah masdar. Jadi masdar ini menunjukkan makna perbuatan ya, berasal dari fi'ilnya tetapi tidak terkait dengan waktu. Ya, jadi masdar ini ad-dukhul, jadi perbuatan masuk. Ya, dari fi'il dakhala yadkhulu ya, itu fi'il dakhala yadkhulu, fi'il madhi, fi'il mudhari' ya. Masuk. Ya, kalau fi'il menunjukkan perbuatan tetapi apa terkait dengan waktu. Kalau fi'il madhi waktu yang lampau, kalau fi'il mudhari' ya waktu yang sekarang atau akan datang atau kebiasaan. Ya, itu fi'il menunjukkan perbuatan dan terkait dengan waktu. Dari bentuknya yang fi'il ini terkait dengan waktu. Tetapi kalau masdar ini seperti ad-dukhul, al-khuruj, al-kitabah al qiraah atau yang semisalnya, ini masdar, ini sekedar menunjukkan perbuatan dan tidak terkait dengan waktu. Sehingga dia sehingga apa? Masdar ini termasuk jenis isim. Jenis kata yang isim, bukan fi'al, bukan harf. Jadi isim itu tidak terkait dengan waktu. Baik. Ada lagi yang ditanyakan? Ya. Jadi kemarin dalam daras ini, dalam percakapan ya bacaannya, karena disebutkan dibahas tentang ini, tentang mubtada dan khobar, pengertian mubtada khobar ya, secara ringkas ini. Baik. Berikutnya kita lanjutkan tasian tamrin yang ke-9. Mayyiz. Ya, mayyiz. Ini bentuk amr ya. Mayyiz, bedakan atau pisahkan. Ya. Al-jumlatal ismiyata minal jumlatil fi'liyati. Mayyizil jumlatal ismiyata minal jumlatil fi'liyati. Bedakan atau pisahkan jumlah ismiyah dari jumlah fi'liyah. Mana itu jumlah ismiyah dan mana yang termasuk jumlah fi'liyah. Ya, kemarin sudah disebutkan dalam syarat, dalam hiwar, percakapan ya, masing-masingnya pengertiannya, jumlah ismiyah, kalimat yang diawali ism, adapun jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali dengan fi'al. Nah, dari ini, insya Allah ini lebih mudah untuk memahami, untuk menerapkan pada contoh-contoh berikut ini. Tafadhal, langsung saja. Nomor 1. Rujul mudarris. Kharajal mudarrisu. Ya, kharajal mudarrisu. Apa ini? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Kenapa? Diawali dengan fi'il kharaja. Ya, diawali dengan fi'il kharaja. Jumlah fi'liyah. Berarti apa? Tersusun dari fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il. Fi'ilnya tadi kharaja. Al-mudarrisu. Fa'ilnya al-mudarrisu. Baik. Berikutnya, nomor 2. Al-mudarrisu kharaja. Ya. Apa ini? Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Oh, ya. Berarti apa? Tersusun dari? Mubtada dan khobar. Kalau jumlah ismiyah, tersusun dari mubtada dan khobar. Yang mubtada yang mana? Mubtada al-mudarrisu. Al-mudarrisu. Khobarnya? Kharaja. Kharaja. Oh ya. Dua kalimat ini secara arti atau makna sama, makna secara umum ya, sama. Kharajal mudarisu, guru itu keluar. Al mudarisu kharaja, guru itu keluar, sudah keluar. Makna keumumannya sama. Yang satu diungkapkan dengan jumlah ismiyah, yang satunya diungkapkan dengan jumlah fi'liyah. Ini jadi bisa seperti ini ya. Poin. Berikutnya nomor 3. Rohikal waladu. Rohikal waladu. Rohikal waladu. Jumlah? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Fi'ilnya mana? Rohika. Rohika. Fa'ilnya? Waladu. Waladu. Baik. Berikutnya artinya? Anak kecil itu tertawa. Iya. Anak kecil itu tertawa. Rohika tertawa. Berikutnya. Az-Zahratu Jamilatun. Jumlah ismiyah. Iya, az-zahratu jamilatun jumlah ismiyah. Mubtada'nya? Mubtada az-zahratu jamilatun khabar. Iya, mubtada az-zahratu jamilatun khabar. Artinya? Bunga itu indah. Iya. Berikutnya. Dakhalat talibu. Jumlah fi'liyah. Iya, ada kalau talibu ini jumlah fi'liyah. Kenapa? Diawali fi'il. Apa fi'ilnya? Dakhala. Fa'ilnya? Fa'ilnya talibu. Oh ya, artinya pelajar itu keluar. Dakhala masuk. Masuk. Ya, pelajar itu masuk. Dakhala talibu. Jumlah fi'liyah. Berikutnya. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Jumlah? ismiyah. Ini jumlah ismiyah. Berarti apa? Tersusun dari mubtada khabar. Mana mubtadanya? Allah. Ya, lafzul jalalah Allahu. Kemudian khabarnya akbaru. Ya, Allahu akbaru. Lafzul jalalah lafaz Allahu mubtada akbaru khabar. Ya, maknanya Allah Maha Besar. Ya, Allah Maha Besar. Apa kalau secara lafaz ya, akbaru ini termasuk bentuk apa? Isim apa? Isim tafdil. Akbaru ini isim tafdil. Jadi dia menunjukkan makna melebihi dari yang lainnya. Dari kata kabirun, besar, kemudian dibentuk isim tafdil menjadi akbaru. Jadi melebihi, mempunyai sifat yang melebihi dari yang lainnya. Lebih besar atau yang paling besar. Ini secara lafaz ya. Akbaru maknanya lebih besar atau paling besar. Dan diartikan maha besar. Baik, ini dulu. Nanti yang lanjutnya dilanjut, yang berikutnya dilanjutkan pada salat isya, insya Allah. Wallahu a'lam. Insya Allah melanjutkan pembahasannya. Tamrin yang berikutnya, ashiron yang ke-10. Ayin, ya, tentukanlah alisma isim wal fi'la fi'al wal harfa dan harf fima yali pada kalimat-kalimat berikut ini. Ayyinil isma wal fi'la wal harfa fima yali, ya, tentukan isim, fi'al dan harf pada kalimat-kalimat berikut ini. Baik, jadi ada beberapa kalimat. Tentunya pada masing-masing kalimat tersusun dari kata-kata ini. Jadi al-kalimah atau kata dalam bahasa Arab ada tiga macam, ada tiga jenis. Tidak ada jenis yang keempat. Jadi hanya ada tiga macam ini, tiga jenis ini. Yaitu isim, fi'il, dan harf. Jadi setiap kata yang ada dalam bahasa Arab pasti termasuk salah satu dari tiga jenis ini. Dia termasuk isim ataukah dia termasuk fi'al atau dia termasuk harf. Ini. Nah, kemudian di sini pada masing-masing kalimat tadi tersusun dari kata-kata yang masuk pada salah satu dari tiga jenis ini. Maka tentukan mana itu isim, mana yang termasuk fi'al, dan mana pula yang termasuk harf. Contoh yang pertama. Kharajal mudarisu wa thullabu minal fasli. Guru itu dan para murid, para pelajar keluar dari kelas. Maka tentukan kata-kata di sini, ya, kharaja ini fi'al, al mudarisu ini isim, kemudian wawu, wa thullabu ada wawu, ya, wawu ataf, ini adalah harf. Kemudian at-tullabu ini isim. Kemudian min ini harf. Al-fasli ini isim. Jadi di sini dilihat pada bentuk kata ini, bentuk kalimah atau kata ini. Jadi bukan kedudukannya. Kalau kedudukan tadi misalnya kharaja itu fi'al, al-mudarisu fa'il. Nah, itu kedudukan dalam kalimat, fa'il, kedudukan dalam kalimat. Tetapi kalau dilihat dari bentuk atau jenis kata ini, maka tadi dikatakan kharaja itu jenisnya fi'al, al-mudarisu ini jenisnya termasuk isim, ya. Jadi bedakan ya, dilihat dari sisi mana. Ya, kalau dilihat dari sisi jenis kata, maka al-mudarisu, at-tullabu ini isim, kharaja ini fi'al, jenis kata fi'al. Ya. Tapi kalau tadi dilihat dari sisi fungsinya atau kedudukannya dalam kalimat, ya, al-mudarisu at-tullabu ini fa'il. Ya. Jadi dibedakan, diperhatikan dari sudut pandang mana. Ya. Di sini pembahasannya dari sisi jenis kalimat, jenis kata. Ya, jadi tadi kharaja itu fi'al, al-mudarisu itu isim, kemudian wawunya wawu ataf ini adalah harf, kemudian at-tulabu isim, min ini harf, al-fasl ini isim. Berikutnya langsung saja diganti. Sa'adhabu ilal maktabati ba'da darsi. Ya. Sa'adhabu fi'il. Sinnya ini terpisah. Sin harf. Ya, sin itu harf. Adhabu fi'il. Ya. Ila harf al-maktabati. Al-maktabatu isim. Al-maktabati yang apa-apa? Isim. Isim. Ba'da. Ba'da isim. Ba'da ini isim. Ya. Berarti isim. Ya. Taunya dari mana? Ba'da itu isim. Ba'da sebagai apa? Zaraf. Zaraf itu isim. Ya, bukan harf. Bukan fi'al, tapi zaraf itu isim. Dan juga di sini susunannya ba'da sebagai mudhaf, ad-darsi mudhaf ilaih. Ini isim, ba'da itu isim. Dan juga bukti yang lain apa? Dia bisa didahului oleh huruf jar, oleh min. Ya, min ba'di atau min ba'du. Ya, jadi kalau ada kata yang bisa didahului oleh huruf jar, maka berarti kata itu termasuk isim. Ba'da misalnya. Apa ini? Kalau dia bisa didahului min, ada contoh yang lain dalam kalimat yang lain, ada min yang mendahulunya, min ba'di atau min ba'du, berarti ba'da atau ba'di, nah ini isim. Ini ya. Baik. Atau tadi ba'da di sini sebagai dzaraf, berarti kalau dzaraf berarti dia isim, karena dzaraf ini termasuk jenis isim atau terkait dengan isim, bukan fi'al, bukan harf. Atau ini susunan idhafah sebagai mudhaf, ya, ba'da sebagai mudhaf. Jadi ini isim, ya. Kemudian tadi sa'ad habu ini tersusun dari huruf sin dan fi'al adhabu. Jadi bukan semuanya sa'ad habu, tapi diuraikan, dipisah. Sinnya tersendiri, ya. Sin itu adalah harf, harf istiqbal, kemudian adhabu fi'al. Jadi yang seperti juga harus dipisah. Jadi mana yang fi'al, mana yang harf. Ini. Sa'adhabu ilal maktabati ba'da darsi. Saya akan pergi ke perpustakaan setelah pelajaran ini. Ya, setelah pelajaran ini. Berikutnya. Fahim tadarsa ya hari ini. Naam. Fahimtu. Ya. Ah, fahimtad darsa ya Ali. Naam, fahimtu. Bagaimana? Hamzahnya? Hamzah istifham apa ini? Hamzah fi'il harf. Harf, ya. Hamzah istifham itu harf. Fahim ta ini diuraikan, fahima fi'il ta. Kenapa dia isim ta-nya ini? Ini apa? Dhamir. Dhamir. Ya, ta ini dhamir dan dhamir itu termasuk isim. Ini supaya lebih jelas, ya, memang ta itu isim. Kenapa? Karena dia dhamir. Dhamir itu termasuk isim. Ya, jadi fahim ta ini juga diuraikan. Fahima ini fi'al, kemudian ta-nya ini isim karena dia dhamir. Ya. Baik. Terus ajarsa isim. Ya, adarsa isim. Kemudian ya. Ya ini apa? Disebut apa? Harfun nida. Berarti? Harf. Harf, ya. Dari istilahnya sudah jelas. Harfun nida. Harf untuk nida. Jadi harf untuk memanggil. Jadi ya ini harf. Aliyu isim. Ya, aliyu isim. Terus? Naam harf. Naam harf. Terus? Fahimtu. Fahimtu. Fi'il. Ya, fahima fi'al, kemudian ta. Fi'il. Ta. Dhamir. Ya, dhamir isim. Ya, bisa diuraikan, ya, dhamir isim. Supaya lebih jelas. Artinya kenapa dia disebut ism? Karena itu bomir. Bomir termasuk ism. Ini. Berikutnya. La lanya la. Annahiyah larangan. La taktubu. La taktub sukun. Taktub majzum ya. Sukun. Bil qalami ahmari. Ya, la taktub bil qalamil ahmari. La apa ini? Tidak. Jangan. Jangan menulis. Ya. Dengan pena merah. Ya, jangan kamu menulis dengan pena merah. La ya. Apa ini? Harf. Ya, la ini harf. An-nahiyah itu harf. Kemudian taktub. Taktub. Tidak, ini satu. Ini huruf mudhara'ah. Ya, ini fi'il. Tak, di sini satu kesatuan dengan fi'ilnya. Ya. Jadi tidak dipisah. Taktubu, ini fi'il. Taktub, ini fi'il. Terus? Bil-kolam. Ada ba. Ada harf. Ba-nya harf, ya. Al-kolam isim. Ya, al-kolam isim. Ahmari isim. Al-ahmari isim. Baik. Berikutnya. Lam ahsil al-manadilu al-manadila bis-sabuni. Ya, lam ahsil al-manadila bis-sabuni. Lam harf. Lam itu harf. Ahsil fi'il. Ya, ahsil fi'il. Al-manadila ism. Al-manadila ism. Ba harf. Ba-nya harf. As-sabun. Ism. Ya, as-sabun ini ism. Artinya, saya tidak pernah mencuci sapu tangan satu tahun dengan sabun. Ya, saya tidak mencuci atau saya belum mencuci ya, sapu tangan itu dengan sabun. Tidak pernah atau belum pernah. Berikutnya. Dan ada lagi salat. Di ya, lan adhaba ila baladi fi utlatis saifi. Lan harf adhaba fi al ila itu harf baladi isem, kemudian bersama dengan ya. Ya nya apa? Ya itu bomir berarti ism ya. Jadi baladi ini idhofah ya, mudhaf-mudhaf ilaih. Baladi, balad itu ism, kemudian ya-nya juga ism karena dia bomir. Oh, ya. Kemudian fi harf. Fi itu harf. Utlati. Utlati. Ada fi, huruf jar mendahuluinya berarti utlati ism. Asfaif, ada alif lam. Ism. Alif lam ini juga tanda untuk ism. Setiap kata yang berawalan alif lam maka dia pasti ism. Ya. Jadi di antara tanda-tanda ism apa alif lam, kemudian huruf jar mendahuluinya atau tanwin, ya, itu tanda-tanda untuk ism, khusus untuk ism. Ya. Berikutnya. Artinya apa? Lan azhaba. Saya tidak akan pergi ke negeri saya pada liburan asfaif musim panas ya. Baik. Berikutnya huwa yabahasu. Huwa yabahasu anil maftuha miftahi. Huwa yabahasu anil miftahi. Dia mencari kunci ya, artinya ya, dia mencari kunci. Hua apa? Harf. Hua, bomir ya. Hua kan bomir ya. Berarti apa? Isem. Bomir itu isem. Ya, kemudian? Ya bahatu fi'al. Ya bahatu fi'al. Kemudian? An apa? Harf. An itu harf. Al-maftuhah. Al-miftahi. Al-miftahi. Ism ya, al-miftahi ism. Kalimat yang ke-8, ma indi qalamun wala kitabun. Saya tidak punya pena dan juga tidak punya kitab. Ma di sini apa maknanya tadi? An-nafiyah. Ya, menunjukkan makna nafi. Berarti kalau ma itu an-nafiyah, maka dia harf. Ya, berbeda dengan ma kalau dia al-mausulah, ma yang termasuk isim mausul, yang bermakna isim mausul, maka ma al-mausulah dia termasuk isim mausul, berarti dia isim. Beda. Jadi ma itu sesuai dengan maknanya. Kalau ma ini sebagai isim mausul, tentu dia seperti isim mausul, disebut isim mausul, berarti isim. Itu kalau ma al-mausulah, ma yang bermakna isim mausul. Tetapi kalau ma an-nafiyah, ya, maka dia apa? Harf. Ma an-nafiyah ini harf, bukan isim. Ini. Jadi ma sesuai dengan maknanya, sesuai dengan faedahnya. Kalau ma istifhamiyah, apa? Ma untuk bertanya? Isim. Ma istifhamiyah itu isim, isim istifham. Ya, ma istifhamiyah, ma hadza, apa ini? Nah, di zumma itu isim, karena dia untuk istifham. Jadi kalau ma untuk istifham, ini isim. Ma untuk isim mausul, sebagai isim mausul, ini juga isim. Nah, kalau ma an-nafiyah, ini harf. Nah, jadi berbeda. Ya. Indi, asalnya, enda, bertemu dengan bomir iya. Mutakalim, berarti apa? Inda, inda itu seperti ba'da, berarti dia isem. Kemudian ya, bomir isem. Qalamun, ya, diakhiri tanwin, berarti dia isem. Wala kitabun, wawunya, wawu ataf harf. La, ini juga nafi harf. Kitabun isem. Ya. Ana waliban, yang terakhir, saya seorang pelajar. Ana ini bomir, berarti dia isim. Walibun isim. Ini ya. Jadi ini membedakan kata-kata ya, yang ada dalam bahasa Arab dalam kalimat ini. Mana yang termasuk isim, mana yang termasuk fi'al, dan mana pula yang termasuk harf. Dan tadi terkadang ada satu lafaz yang bisa termasuk isim atau bisa pula termasuk harf. Atau mungkin nanti lafaz yang lain juga bisa dia fi'al atau dia bisa harf. Tentunya apa? Sesuaikan dengan maknanya atau fungsinya. Dia sebagai apa? Nah, seperti tadi, ma. Nah, kalau dia istifham, berarti isim. Kalau dia mausul, isim mausul, berarti dia isim. Tapi kalau ma ini nafi, untuk nafi ya, maka dia harf. Ini. Ini ya, baik. Berikutnya, atau ada yang ditanyakan? Tadi na'am itu? Na'am, ya? Na'am bukan, itu harf. Harf jawab, harf untuk menjawab pertanyaan dengan jawaban isbat, itu harf, na'am. Ya. Ada lagi? Berikutnya. Hadiah asyara yang ke-11, Allahi, ini sama dengan Allati. Ini isim mausul untuk jamak mu'annas. Nah, ada dua lafaz. Ya. Atau di sini lafaz yang disebutkan Allahi, ini sama dengan lafaz Allati. Ya. Kedua-duanya digunakan semuanya sebagai isim mausul, ya, termasuk isim mausul untuk jamak mu'annas. Contoh penggunaannya dalam kalimat At-talibatul lati atau At-talibul la'i, ya, kharajna minal fasl ana minal filibini, ya, para siswi yang sekarang ini keluar dari kelas itu, ya, berasal dari Filipina. Ini, jadi terkadang digunakan allati dengan ta, terkadang digunakan dengan hamzah allai. Ini, sama ya, keduanya termasuk isim mausul untuk jamak mu'annas. Berikutnya, tamrin ya. Tsaniyah asyar yang ke-12. Ka'amal ma yali. Ya, perhatikan kalimat-kalimat atau kata-kata berikut ini. Ya, perhatikan pada fi'alnya, terutama contoh yang baris atas ya. Hamidun qala. Hamid berkata. Nah, di sini fi'ilnya qala, bentuk fi'il yang dasar, yang asal, qala. Ini untuk Hamidun, artinya untuk ghaibah, untuk ghaib, mufrad mudzakkar dengan bentuk fi'il yang dasar ya, yang asal, qala, fi'il madhi. Ya. Kemudian digunakan untuk anta dan nanti untuk ana dan kemudian nahnu, maka perhatikan perubahan pada fi'il qala tersebut. Anta qulta. Ya, dari qala menjadi qulta. Ada perubahan lafadznya dari qala menjadi qul. Kemudian bersambung dengan dhamir ta untuk mukhatab sesuai dengan anta qulta. Ana qultu. Dari qala fi'ilnya berubah menjadi lafadz qul ya, kemudian bersambung dengan dhamir ta yang dhammah untuk mutakallim atau semakna dengan ana. Ana qultu. Kemudian untuk nahnu juga demikian, menjadi nahnu qulna ya, bersambung dengan dhamir na untuk mutakallim ma'a ghairihi atau yang semakna dengan nahnu. Jadi ini perubahannya pada fi'il qala atau yang semisalnya disebutkan contohnya nanti ketika bersambung dengan dhamir ta atau dhamir na seperti ini. Ada perubahan lafaz pada fi'il madhi tersebut. Contoh yang lain, Hamidun qama. Hamid berdiri. Anta kunta. Engkau berdiri. Ana kuntu. Saya berdiri. Nahnu kumna. Kami berdiri. Jadi qama seperti qala tadi. Berubah menjadi qulta, qultu, qulna. Dari qama menjadi qumta, qumtu, qumna. Contoh yang lain. Hamidun zara. Hamid berkunjung. Ya, perhatikan hurufnya, sesuaikan perubahannya. Huruf pertama jadi qala, qama, zara, satu wazan, satu bentuk ya. Huruf pertama atau fa kalimah, kemudian huruf kedua atau ain kalimah, kemudian huruf ketiga atau lam kalimah. Kemudian pada ain kalimah hurufnya alif, huruf illah yaitu alif, qala, qama, zara. Sehingga tadi ketika bersambung dengan dhamir ta atau dhamir na, apa yang terjadi? Alifnya tadi dihilangkan, kemudian berubah menjadi seperti itu. Qulta, qulna, qumta, qumtu. Sehingga apa? Pada zara bagaimana perubahannya? Anta, zur, ta. Ya, alifnya dihilangkan, harakat yang awal menjadi dhammah, harakat yang akhir menjadi sukun. Anta zurta. Ana zurtu. Nahnu zurna. Ini. Anta zurta, engkau berkunjung. Ana zurtu, saya berkunjung. Nahnu zurna, kami atau kita berkunjung. Ini. Jadi ini perubahan pada fi'il madhi yang ada huruf illah atau alif pada ain kalimah. Nah, nanti ketika bersambung dengan dhamir-dhamir yang berharokat, ya, yang sebagai fa'il, maka akan ada perubahan semacam ini. Dan nanti pada beberapa pelajaran mendatang, insya Allah, akan dibahas lebih rinci tentang hal ini. Ya, perubahan fi'il yang semacam ini. Ya, di mungkin beberapa pelajaran mendatang akan dibahas lebih rinci. Ya, ini sebagai contoh atau sebagai apa pendahuluan dulu. Perhatikan yang semacam ini. Ya, baik. Yang berikutnya al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru, istiqbalun. Ya, istiqbal ini bisa bermakna akan datang atau bisa bermakna apa? Menyambut atau menjamu. Ini sesuai dengan siap, ini, sesuai dengan konteks kalimatnya. Ra'isun ya, ketua atau kepala, jamaknya ruwasa'u atau ru'asa'u. Ya, farqun perbedaan, jamaknya furuqan. Misalun contoh, jam'uhu jamaknya, amsilatun. Jadi amsilah itu contoh-contoh, ini bentuk jamak. Kemudian mahlan ya, maknanya pelan-pelan. Ya, mahlan pelan-pelan. Ya. Kemudian qismun bagian atau jurusan, kalau dalam kuliah ada qismun berarti maknanya jurusan atau bagian ya, jamaknya aqsamun atau macam, tidak bisa, sesuai dengan siapnya, sesuai dengan konteksnya. Al-bommatu bommah, harakat bommah, al-fathatu harakat fathah, al-kasratu harakat kasrah. Ya. Jenis harakat hanya ada tiga ini. Ya. Jenis harakat dalam bahasa Arab hanya ada tiga, bommah, fathah, dan kasrah. Ya. Kalau sukun apa? Sukun itu bukan harakat. Ya, sukun ini bukan harokat, tidak termasuk harokat. Sukun itu tersendiri. Ya, jadi terbagi apa? Yang semacam ini terbagi dua, harokat dan sukun. Harokat ada tiga, bomah, fathah dan kasrah. Kemudian yang lain adalah sukun, itu terpisah. Ya, itu tersendiri. Artinya sukun tidak termasuk dari jenis-jenis harokat. Itu berbeda, itu terpisah. Jadi yang ada harakat dan sukun. Harakat ada tiga, sukun tersendiri. Ini ya. Baik. Nah, berikutnya hadara, hadir atau datang, ini bentuk fi'il madhi, mudhari'nya yahburu. Ya. Kemudian istarih, istirahatlah. Ini bentuk fi'il amr. Ya, fi'il amr istarih. Untuk mufrad, ya, mukhatab mufrad satu orang. Untuk anta, istarih, ya, kamu satu orang, istirahatlah. Kemudian jam'uhu, jamaknya, kalau digunakan untuk jamak, untuk banyak orang, menjadi istarihu. Ini ada huruf yang dihilangkan ketika mufrad, ya, istarih. Adapun ketika digunakan untuk jamak, ada atau huruf tadi muncul kembali, istarihu, ada ya sebelum ha, istarihu. Ini. Ini juga nanti dalam pembahasan fi'il yang mu'tal pada beberapa pelajaran mendatang insya Allah juga akan dibahas yang semacam ini ya. Baik. Kemudian berikutnya ada ya'ti, datang ya. Ada ini fi'il madhi bermakna datang, ya'ti ini fi'il mudhari'nya. Dari ini ada yang ditanyakan pada pembahasan malam ini. Kalau tanpa isim mausul, maka kharajnya itu sebagai khobar. Bisa, tetapi berbeda fungsinya, berbeda kedudukannya, dan juga maknanya berbeda. Ya, jadi al-lati, Allah itu isim mausul ya. Artinya dia menjelaskan at-talibat. Ya, at-talibat itu siapa? Kalau di sini kalimat ini at-talibatul lati kharajna minal faslil ana minal filibini. Jadi at-talibat ini mubtada, khobarnya minal filibini. Ini khobarnya, minal filibini ini khobar. Jadi intinya kalimat ini para siswi itu dari Filipina. Ini intinya mubtada khobar at-talibatu minal filibini. Para siswi itu dari Filipina. Ini inti pokok kalimat ini, mubtada khobarnya. Lalu adanya isim mausul itu menjelaskan at-talibat, para siswi itu siapa, yang mana, para siswi yang dimaksud itu yang mana. Maka dijelaskan dengan isim mausul, dan isim mausul selalu disertai dengan kalimat sesudahnya atau silah mausul. Kharajna minal faslil ana ini silah mausul, kalimat yang terkait dengan isim mausul tadi untuk menjelaskan isim mausul tersebut. Sehingga at-talibatul lati atau at-talibatul la'i kharajna minal faslil ana, para siswi yang keluar dari kelas sekarang ini, ya kan, fungsinya menjelaskan siswi tadi, siswi yang dimaksud itu siapa yang saat ini keluar dari kelas. Ini menjelaskan at-talibat ya. Nah, para siswi yang saat ini keluar dari kelas itu minal filibini, dari Filipina. Ini kalimat ini. Lalu kalau tanpa menggunakan isim mausul bagaimana? At-talibatu kharajna minal faslil ana. Maka di sini at-talibatu mubtada, kharajna khobar. Ini yang pokok di sini. Ya, kalau minal filibini bagaimana? Ya kalau tidak sesuai maknanya itu dihilangkan. karena nanti jadi rancu. Jadi afdal libatu kharajna minal fasli ana. Para siswi itu keluar dari kelas sekarang ini. Sudah, ini jumlah ismiyah sudah lengkap. Para siswi itu keluar dari kelas. Afdal libatu sebagai mubtada, kharajna sebagai khobar. Sudah sempurna. Ya, kalau ditambahkan minal filibi ini menjadi rancu lagi, tidak pas, maka itu tidak kemudian tidak dipakai. Para siswi itu keluar dari kelas dari Filipina. Agak membingungkan kan? Sehingga ketika dihilangkan isim mausul, tentunya yang lain tadi juga kemudian otomatis hilang karena akan mengganggu atau akan merusak makna. Yang menjadi mubtada as-salibatu, yang menjadi khobar kharijna. Dan ini sudah cukup. Maka minal filibi ini juga otomatis hilang karena tidak sesuai nanti ya. Ini para siswi itu keluar dari kelas atau liba itu pada minal fasli ini ya, Allah. Jadi seperti itu ya, kalau ada ini maka maknanya begini, fungsinya seperti ini. Tetapi kalau tidak ada ini, tidak ada isim mausul, maka menjadi seperti ini dengan makna seperti ini. Dan apa tadi konsekuensinya menjadi seperti ini. Jadi seperti itu ya. Jadi beda ungkapan, beda maksudnya. Walaupun mungkin intinya sama, tetapi maksudnya berbeda, ungkapannya berbeda, penekanannya juga mungkin berbeda. Ini. Ya, nanti bisa dibandingkan ya, adanya isim mausul atau tidak ada isim mausul seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Baik, untuk malam ini sampai ini dulu. Alhamdulillah minkum untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.